Keberhasilan bukanlah durian runtuh yang bisa datang begitu saja menghampiri Anda. Keberhasilan bukan sekedar sebuah peruntungan dari rezeki anak manusia. Keberhasilan adalah buah dari usaha yang terus-menerus dilakukan tanpa pernah menyerah. Keberhasilan adalah milik mereka yang mempunyai gairah kerja yang tinggi, yang tak pernah berhenti, selalu terus mencoba sekalipun kegagalan datang silih berganti. Ya, ia tidak pernah berhenti dan terus dan terus dan terus sampai ia menggapai keberhasilan. Keberhasilan yang pertama akan diikuti yang kedua, ketiga menjadi mudah, keempat, kelima menjadi berkat tersendiri dalam kehidupannya. Keberhasilan memang mahal harganya. Keberhasilan adalah sebuah perjuangan yang menuntut semangat kerja yang luar biasa. Keberhasilan, ingat, dia bukan durian runtuh yang bisa datang begitu saja di kehidupan Anda. Tiap kali melihat orang yang berhasil, segera kita tergugah. Si A berhasil menjadi orang pertama yang terbaik sebagai pekerjaannya. Si B menjadi orang yang luar biasa kaya dalam usahanya. Si C, dia penuh dengan kuasa karena jabatan yang dimilikinya. Kita semua ingin seperti mereka, tapi tidak pernah mau bertanya bagaimana mereka menggapainya dan apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan semuanya. Kita hanya mau tahu apa yang mereka dapat dan bagaimana menikmatinya. Itu sebab keberhasilan seringkali tak berpihak kepada hidup kita. Keberhasilan berjalan jauh dari sisi kita. Kita tertinggal dan hanya bisa menjadi penonton, menikmati keberhasilan orang lain dan bermimpi semoga kita seperti mereka. Tetapi sayang, mimpi sudah menjebak kita karena menjadi perenungan yang tak pernah henti, angan-angan yang tak pernah usai, tanpa pernah mendapatkan apa-apa di kehidupan ini. Ingat, keberhasilan adalah sebuah semangat perjuangan yang tidak pernah berhenti. Keberhasilan adalah sebuah gairah yang terus ditabu dalam kehidupan berusaha. Keberhasilan milik siapa saja yang mau berjuang dengan semangat yang tak terhingga. Semoga Anda dan saya adalah salah satunya. Bukan hanya menikmati keberhasilan orang, tapi bisa menciptakan keberhasilan diri. Bersama saya, Bigman Sirait.